إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada hari ini, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, untuk kita menyempurnakan bilangan dan untuk kita bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menyampaikan kita pada hari ini, pada hari yang dimana Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas, satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai di Madinah dan di sana Rasulullah menjumpai mereka bermain-main pada dua hari, yang kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan kepada mereka, qad abdalakumullah khairan minhuma, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari yang lebih daripada dua hari tersebut, Idul Fitr dan Idul Adha. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya di hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru negeri, bahkan di seluruh dunia bergembira. Mereka menyaksikan syairah min syairil Islam, mereka menyaksikan syiar-syiar Islam yang amat agung ini. Namun di hari ini pula seharusnya bagi kita untuk bersedih karena telah berpisah dengan bulan Ramadan. Satu ketika Wahab Ibn al-Wirt rahimahullah, beliau pernah menjumpai kaum yang di mana mereka tertawa di Yaumul Id. Maka beliau menyatakan, in kana haula taqabbalallahu minhum siyamahum, jika mereka puasa mereka pasti diterima oleh Allah. Kata beliau, fama hadza fi'lu syakirin, ini bukanlah perbuatan atau sifat orang-orang yang bersyukur kepada Allah. In kana lam yataqabbal minhum, jika puasa mereka belum tentu diterima, fama hadza fi'lul khaifin, bukanlah ini merupakan sifat orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya sebagian salaf mereka menampakkan kesedihan ketika berada di Yaumul Id. Sebagian manusia menyatakan kepada mereka, innahu yaumun farah wa surur, bahwasanya hari ini adalah hari kegembiraan. Dikatakan, sadaqtum, sangat benar kalian, walakinni abdun, akan tetapi aku adalah seorang hamba, amarani maulaya, yang diperintahkan oleh Rabbku, an a'mala lahu amalan, aku mengamalkan satu amalan, fala adri ayakbaluhu minni amla, dan aku tidak tahu apakah amalan tersebut diterima oleh Allah atau tidak. Maka mereka bersedih atas hal ini. Inilah sifat orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Kita telah berpisah dengan bulan yang penuh dengan maghfirah. Kita telah berpisah dengan bulan yang dibelenggu pada bulan tersebut syaitan. Kita telah berpisah dengan bulan yang dibuka lebar-lebar pintu sorga dan dikunci pintu-pintu neraka. Seharusnya bagi seorang mukmin untuk bersedih dan mengharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan merupakan amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Bulan Ramadan merupakan ladang untuk kita di dalam beramal. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kelak akan dipertanggungjawabkan semua. Dikatakan oleh seorang penyair, "Ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat." Kelak jiwa-jiwa manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh yang dia lakukan. "Yahsudu zari'una ma zara'u." Kemudian mereka yang bercocok tanam, mereka yang menanam di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, mereka akan panen kelak. In ahsanu ahsanu li anfusihim. Jika mereka berbuat baik untuk diri mereka sendiri, wa in asau fa bi'sa ma sana'u. Ketika mereka melakukan kejelekan, melakukan amalan-amalan tidak sesuai dengan anjuran-anjurannya, maka itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya barakallahu fikum, hendaklah kita merenung apakah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam amalan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan. Kemudian para jamaah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini, di dalam khutbah yang singkat ini, kami mengingatkan para hadirin dan terkhusus kepada khatib secara pribadi, untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, utamanya Islam dan iman. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kecuali hanya pada agama Islam. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. "Wa man yabtaghi ghaira al-Islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang ingin agama selain agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga wajib kita bersyukur atas nikmat sunnah yang walhamdulillah kita berusaha untuk menitinya. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima pula amalan seseorang kecuali sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kita menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dan Nabi pun memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ar rasyidin setelahku. Maka wajib kita bersyukur dengan nikmat ini. Begitu juga nikmat jam'ul kalimah, nikmat persatuan yang dahulu mungkin banyak dari kita tidak tahu kemana arahnya. Walhamdulillah, kita disatukan di atas al-haq, disatukan di atas sunnah, di atas kebenaran. Dan ini adalah merupakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah. "Wala tafarraqu." Dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'. Dan ingatlah kalian atas nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian hati-hati kalian disatukan oleh Allah di atas al-haq, di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan, kemudian kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka patut bagi kita untuk bersyukur. Sekaligus di sini kami mengingatkan diri kami dan para hadirin untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, untuk tidak membuat keonaran, membuat kegaduhan di muka bumi ini dengan kita memberikan keragu-raguan baina qulubil ibad, di antara hati-hati manusia. Ketahuilah bahwasanya adalah tariqah syaitaniyah. Ketika kita berada di atas sunnah, ketika kita berada di atas dakwah yang hak, berada di atas dakwah tauhid, kemudian datang musyakkikun, orang-orang yang membuat keraguan di antara hati-hati manusia, ingin menjauhkan umat dari ulama'nya, ingin menjauhkan umat dari pembimbing-pembimbing mereka yang hakikatnya pembimbing-pembimbing tersebut berada di atas sunnah, berada di atas tauhid. Ini adalah jalannya syaitan yang kita tidak boleh untuk mengikutinya. Syaitan berjanji ketika diusir dari sorga, mereka menyatakan la'ughwiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan mereka semua kecuali hamba yang ikhlas. Maka termasuk cara-cara syaitan adalah membuat manusia jauh dari agamanya. Al-hadar, al-hadar. Hendaklah kita peringatkan diri kita dan keluarga kita dari bahaya sifat yang demikian. Tentunya ikhwani hafizakumullah, kita berada di atas keamanan, kita berada di atas nikmah yang tidak ada kenikmatan yang terbesar melebihi nikmat tersebut, yaitu disibukkannya diri kita dengan ilmu, baik itu dengan kita belajar atau sebagian kita mengajar, menyampaikan ilmu dakwah ilallah azza wa jal. Ini adalah kenikmatan yang besar yang dimana tidak tertutupi bagi kita dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah atas fadilah di dalam menuntut ilmu. Termasuk diantaranya dakwah ilallah. Jalan tersebut adalah jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapa yang ucapannya lebih baik daripada mereka yang menyeru di jalan Allah, daripada mereka yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh, serta menyatakan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Engkau menjadi sebab hidayahnya seseorang, hal ini lebih utama di sisi Allah daripada engkau mempunyai unta merah yang amat sangat mahal. Ikhwani hafizakumullah, tentunya dari sini kita ketahui bahwasanya di antara al-hadaf, di antara tujuan kita mendirikan pendidikan ini, mendirikan Ma'had Ibnu Umar ini, mendirikan markas walhamdulillah yang diajarkan di dalamnya qala Allah, diajarkan di dalamnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengambil kecuali dengan pemahaman salaful ummah, adalah tidak lain dan tidak bukan untuk nasyrul ilm, menyebarkan ilmu, untuk nasyrul tauhid, menyebarkan tauhid, untuk nasyrul sunnah, menyebarkan sunnah. Maka wajib bagi kita semua berada pada garis yang terdepan di dalam ta'awun alal birri wa taqwa, sehingga kita bisa menerapkan tujuan yang mulia ini. Dan jangan sampai kita menjadi sebab rusaknya tujuan yang indah ini dengan kita melontarkan keraguan-keraguan di tengah-tengah umat, serta sa'i berusaha berupaya untuk merusak nikmat ini dan memutuskan nikmat yang besar ini. Al-hadar al-hadar, hendaklah kita memperingatkan diri kita dari yang demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini pula, tak lupa kami mewasiatkan untuk kita semua bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Tentunya kita telah berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. Kita telah melakukan qiyam 30 hari dan amal soleh yang lain. Ketahuilah bahwasanya al-amal as-salihah baqiyah ila qiyamis sa'ah. Amal-amal soleh itu tetap disyariatkan sampai pada akhir zaman. Sebagaimana pula kami mewasiatkan pada kesempatan ini untuk kita istimrar di dalam menuntut ilmu, karena talabul ilm merupakan modal utama yang dimiliki oleh seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka mulailah dengan ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Maka ini adalah ra'sul mal, modal utama kita yang dengannya kita melakukan amal soleh. Kemudian tak lupa pula di sini kami mewasiatkan untuk diri kami dan para hadirin sekalian untuk kita istimrar di dalam puasa yang sifatnya tidak wajib. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Rasul menyatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian ini sebagaimana puasa 1 tahun penuh. Fadilah yang luar biasa. Kemudian di sana ada puasa-puasa yang lain yang sifatnya pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Yang sifatnya bulanan, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa yang lain. Hendaklah kita terus istimrar di dalam amalan tersebut. Begitu juga kami mewasiatkan untuk diri kami dan hadirin sekalian untuk terus tidak berhenti di dalam melakukan qiyam walaupun kita telah keluar daripada bulan Ramadan. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an pernah menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, berikan makanan kepada manusia, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Berikan salatlah pada malam hari ketika manusia kebanyakannya mereka tertidur lelap. Dengan demikian kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka teruskan. Begitu juga ikhwani hafizakumullah, amal soleh yang lain, baik itu tilawatul Quran, baik itu sedekah dan seterusnya, amalan tersebut disyariatkan ila qiyamis sa'ah. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, tak lupa di sini kami mewasiatkan kepada para ummahat, kepada ibu-ibu, kepada para wanita, sebagaimana kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam khutbah idnya. Rasulullah setelah berkhutbah mendatangi kaum wanita, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, tasaddaqna, banyaklah kalian bersedekah. Fa inna aktsarakunna hatab jahannam, karena kebanyakan kalian adalah bahan bakarnya neraka. Kemudian qamat imra'ah min sittatin nisa, bangun salah seorang wanita di tengah-tengah kaum wanita yang lain, seraya wanita tersebut menyatakan, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Dengan wajah kemerah-merahan wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW menyatakan, takthurna syaka karena kalian banyak mengeluh. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di mana apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah yang memberitakan kepada kita tentang kekurangan kaum wanita. Sifat mereka adalah sering mengeluh, diberikan sedikit pun mereka mengeluh, diberikan banyak mereka juga mengeluh, diberikan suami yang baik mereka mengeluh, diberikan suami yang jelek mereka juga mengeluh. Sifat mereka tidak lepas daripada keluhan. Maka Rasulullah memberikan solusi untuk banyak bersedekah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, takfurnal ashir, dan kalian kufur terhadap suami-suami kalian, yaitu tidak mengakui kebaikan yang ada dari diri suami-suami mereka. Ketika mereka sudah murka terhadap suaminya, hilang semua kebaikannya. Ini adalah sifat kaum wanita. Maka peringatkan dari bahaya sifat yang jelek ini, yang kemudian memperbanyak sedekah, karena memang ini adalah tabak sifatnya mereka. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana kebiasaan mereka, mereka langsung bersegera, mereka melemparkan anting-anting mereka, mereka melemparkan cincin-cincin mereka, diberikan, dilemparkan ke pakaian Bilal untuk disedekahkan. Langsung mereka menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga kami mewasiatkan kepada kaum muslimin umuman dan secara khusus kepada kaum wanita untuk mereka menjaga lisan mereka. Kami mengingatkan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, jika tidak bisa maka diam. Ini adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita pun pernah menyatakan, man yadhman ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi dakhala al-jannah, barang siapa yang bisa menjaminku untuk seseorang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'id alayna Ramadan a'waman 'adida wa azminatan madida. Allahumma 'alayka bi a'da'ika a'da'a hadha ad-din min al-yahudi wal nasara wal mulhidin. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزلهم من تحت أرجلهم وعذبهم من فوق رؤوسهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.